Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wad-dalilul khawfi qawlu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah khawf, rasa takut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut terhadap mereka, itu para syaitan, wa khawfuni, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ingat sini adalah in syartiyah, yang fungsinya apa? Menunjukkan bahwasannya syaratnya sempurnanya keimanan salah seorang di antara kalian adalah apa? Kalian tidak boleh takut kepada para syaitan, tapi takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena in syartiyah sini, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah ta'ala, maka takutlah kepadaku, jadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan takut kepada mereka. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, para syaitan. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Naam, karena ayat sebelumnya apa? Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Naam, sesungguhnya mereka hanyalah para syaitan, atau sesungguhnya mereka adalah syaitan. Naam, yang berusaha untuk menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setia syaitan tersebut. Naam, oleh karena itu, janganlah kalian takut pada mereka, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian benar-benar beriman. Naam, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi rasa takut itu tidak boleh kita serahkan, naam, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, namun di sana ada rasa takut yang sifatnya tabi'ah. Khawfu tabi'i itu tidak masalah, seperti orang takut dengan harimau, orang takut dengan naam kebakaran, orang takut dengan tenggelam, itu enggak masalah, itu adalah khauf tabi'i, rasa takut yang tabiat manusia memang takut, rasa takut yang memang secara langsung tabiat manusia itu takut dengan singa, takut dengan perkara yang membahayakan bagi dirinya, itu tidak masalah. Namun kalau seandainya kita jumpai ada seorang takut dengan bayang-bayang, mungkin ada pohon besar kemudian tersinari oleh cahaya, akhirnya mengeluarkan bayang-bayang, dia takut, itu bukan takut tabi'i, tapi apa? Jaban. Itu namanya jaban, itu penakut. Ini tercela seperti ini. Jadi jangan sampai kita termasuk jaban, penakut. Naam. Penakut, yaitu apa? Takut dengan cahaya, naam, atau bayang-bayang pohon. Nah, itu tidak ada faedahnya, karena tidak membahayakan. Seperti ini adalah apa? Adalah jaban, penakut, bukan rasa takut yang tabi'i. Adapun rasa takut yang tabi'i, yang tabiat manusia memang takut, seperti takut dengan anjing, takut dengan singa, takut dengan hewan-hewan yang berbahaya, itu tidak masalah, itu khauf tabi'i, atau takut karena dibunuh, enggak masalah. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh siapa? Fir'aun, takut. Naam. Menunjukkan bahwasanya khauf tabi'i itu tidak masalah. Tidak masalah, tidak jadi masalah. Yang jadi permasalahan adalah khauf ibadah. Rasa takut yang diiringi dengan pengagungan dan juga mengagungkan, yang ditakuti, maka itu ini hal ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, kata beliau, wad-dalil roja'i qawlu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah roja', harapan, itu berharap berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan rindu, hati kita rindu untuk mendapatkan apa yang apa yang kita inginkan berupa kenikmatan-kenikmatan akhirat, itu surga. Naam, itu raja, berharap, rasa berharap. Naam, kita mengharapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dan bisa jumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang naam diberikan kenikmatan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka barang siapa yang dia itu berharap untuk berjumpa kepada Rabb-nya, maka hendaklah dia menempuh dua syarat. Apa itu? Fal ya'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan tidak berbuat syirik dengan beribadah kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Itu syaratnya. Naam. Fal ya'mal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Sebuah amalan tidak dikatakan saleh kecuali apa? Dengan dua syarat. Naam. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Sering kita ulang-ulang. Naam. Itu dalil berkaitan masalah roja. Sehingga naam, ketika kita berharap untuk jumpa kepada Allah Ta'ala, tidak sekedar harapan, namun diiringi dengan amalan. Bukan sekedar angan-angan, namun diiringi dengan amalan. Itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan itulah yang akan bisa menghantarkan kita untuk jumpa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dengan beramal-amalan saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Kemudian berikutnya, wadalilu tawakkuli qawlu ta'ala. Dan dalil berkaitan masalah tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil mana? Adalah firman Allah Taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qalu, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah bertawakallah kalian. Naam, dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, ini juga in syartiyah juga. Jika kalian benar-benar beriman, ya, jika kalian ingin iman kalian sempurna, maka bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakkul yaitu berserah diri, menggantungkan atau menyerahkan diri kita, berserah diri pasrah. Naam, dalam semua perkara itu hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu adalah at-tawakkul. Dalam perkara apa? Dalam perkara fijal bil manafi' audafil mador, dalam menghadirkan atau mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat atau dalam menolak perkara-perkara yang berbahaya, itu tidak boleh kita serahkan itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adalah at-tawakkul. Karena makna daripada tawakkul adalah apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Naam al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau, Naam, di antaranya adalah dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau menyebutkan bahasanya at-tawakkulu, tawakal itu adalah sidqul i'timadi, ya, sidqul i'timadil qalb 'alallahi azza wajal. Jujurnya penyadaran diri atau penyadaran hati ngam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbil manafi' wa daf'il madar, di dalam meraih perkara-perkara yang baik dan di dalam menolak perkara-perkara yang jelek atau malapetaka. Naam, itu adalah apa? Adalah tawakkul. Sidqu i'timadil qalb 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Kemudian apa? Ma'asiqati billahi azza wa jalla. Kemudian berikutnya ma'afil asbab syar'iyyah itu. Naam. Jadi di samping dia itu membenarkan atau jujur penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam meraih sebuah kebaikan atau dalam menolak sebuah kejahatan atau kejelekan, naam, maka apa? Dia percaya bahwasannya Allah Ta'ala itu akan memberi. Kemudian apa? Naam, kemudian juga diiringi dengan menempuh salah satu sebab-sebab yang disyariatkan. Maksudnya apa? At-tawakkulu yahtaju ila naam ila fi'lil asbab. Jadi tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala itu perlu yang namanya melakukan sebab-sebab. Contohnya orang mau kenyang, ya sebabnya makan. Orang mau hilang hausnya, ya sebabnya minum. Seperti itu. Orang mau bisa makan, naam, mau bisa hidup, ya di antara sebabnya adalah bekerja contohnya. Seperti itu termasuk apa? Menjalankan sebab. Kenapa? Karena at-tawakkulu bila asbab, karena bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah tanpa sebab, itu adalah apa? Qadhun fi syariah. Celaan dalam syariat ini. Karena dalam syariat semuanya apa? Menunjukkan bahwasannya yang namanya orang ingin kebahagiaan itu harus ada sebab yang dia tempuh. Nah, orang ingin masuk surga, ya dia beramal-amal saleh. Tidak mungkin dia, aku mau ingin masuk surga lah, tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau haji. Dari mana dia akan masuk surga seperti ini? Nah, perlu yang namanya apa? Amalan-amalan yang harus dia tempuh atau harus dia kerjakan. Seperti itu. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Bahkan, terang-terangan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, tentang kisah seekor burung, yang dia itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Kemudian pulang di sore hari dalam keadaan perut sudah kenyang dan penuh. Menunjukkan bahwasannya perginya burung. Nah, kemudian terbangnya burung dari sangkarnya mencari makanan itu termasuk tawakal. Bentuk tawakal yaitu ada sebabnya. Sebabnya dia kenyang, ya karena pergi mencari makanan. Nah, dalilnya adalah sebagaimana dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. La razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki pada kalian sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki pada seekor burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Menunjukkan bahwasanya burung itu aja apa? Pergi tawakal, mencari makanan. Tidak mungkin seekor burung dia diam di sangkarnya kenyang. Mungkin malah mati nanti. Nah, seperti itu. Jadi, seseorang ingin dia tuh masuk surga, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya, maka dia harus menempuh sebab-sebab apa? Harus menempuh, mengerjakan, mengamalkan sebab-sebab syar'i. Itulah yang dinamakan dengan tawakal. Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Yaitu jujurnya penyadaran diri atau penyadaran hati, jujurnya penyadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih atau mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat dan juga dalam menolak na'ama malapetaka atau perkara-perkara yang membahayakan bersamaan melakukan sebab-sebab syar'i. Contohnya orang ingin aman motornya enggak dicuri, ya dikunci. Jangan dibiarkan jauh sekali kemudian motornya tidak dikunci. Mengatakan, nanti motornya hilang. Tidak masalah, kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menghendaki hilang, yaitu memang takdir Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menghendaki tidak hilang, yaitu memang istilahnya apa? Kita bentuknya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keliru. Tetap walaupun yang namanya tawakal itu perlu yang namanya melakukan sebab-sebab syar'inya. Termasuk sebab mendapatkan rezeki adalah apa? Adalah talabul ilm. Menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu termasuk salah satu sebab mendapatkan rezeki. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Naam, di dalam hadis tersebut dikisahkan. Kana akhwani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana akhwan ala ahdin nabi sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam. Dahulu ada dua orang bersaudara di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam. Waktu itu, kemudian yang satunya apa? Belajar mulazamah dengan Rasulullah, yang satunya bekerja. Kemudian suatu ketika, yang bekerja ini mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa saudaraku ini seperti ini, seperti ini? Tidak istilah tidak bekerja." Kata Rasulullah, "La'allaka turzaku bih." Bisa jadi semoga engkau itu mendapatkan rezeki dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu tersebut. Jadi talabul ilm termasuk salah satu sebab mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Naam. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.